Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih berlimpah ruah nikmat Allah, dan yang terpenting adalah masih diberikan waktu, yang dengan waktu ini kita betul-betul mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah taala. Karena sungguhnya bekal kita yang paling utama adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Terlebih ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kesempatan yang tidak mungkin akan didapatkan tahun depan. Maka jangan sampai kita sia-siakan ini keberadaan kita di bulan Ramadan. Hendaklah Ramadan kita buat istimewa, berbeda dari hari biasanya, paling tidak dengan lebih banyak, yaitu mengoleksi kebaikan-kebaikan yang wajib maupun yang sunnah. Bagaimana kita meningkatkan puasa kita dengan puasa yang berkualitas, puasa orang-orang yang sampai pada tingkat belajar, sampai pada tingkat derajat ihsan, orang-orang yang mereka betul-betul berangkat dari keimanannya, dia meningkatkan kualitas iman sampai pada derajat kita bagaimana bisa menikmati setiap perintah dan larangan Allah Ta'ala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, bagaimana kita bisa merasakan kenikmatannya karena ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini berkaitan dengan kualitas iman kita. Jangan sampai kita ini teledor di bulan Ramadan ini, apalagi dalam suasana yang seakan-akan suasana Ramadan itu kurang terasa karena kita sedang tidak ke masjid bersama-sama, sedang tidak itu banyak ceramah di masjid-masjid, sedang ya itu nanti tidak ada Idul Fitri di lapangan bersama. Akan tapi jangan sampai itu membuat kita teledor bahwa ini Ramadan yang membutuhkan yaitu benar-benar keistimewaan dalam memperlakukan bulan Ramadan tersebut. Maka lihatlah puasa kita, lihatlah qiraatul Quran kita, lihatlah zikir kita, lihatlah doa kita, lihatlah sedekah kita, dan khususnya yaitu doa-doa ini boleh jadi terkadang sangat teledor sekali, berkurang doa-doa di waktu menjelang puasa, menjelang buka puasa, doa di sepertiga malam yang terakhir, doa antara adzan dan qomat. Doa ini sering sekali teledor, sering kali kita yaitu kehilangan atau paling enggak berkurang. Kalau kita ke masjid ada jeda antara adzan dan qomat, kita gunakan untuk doa. Kemudian juga ada waktu-waktu yang nampak lebih khusus, tapi kita sekarang di rumah terkadang hal ini kurang terperhatikan. Bapak sekalian, kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita dari Fadailul Quran. Kita masuk dalam bab yang ke-11. Sebagaimana kita puasa kita lah hari yang ke-11. Kita masuk dalam bab Al-Ghuluwu Fil Quran. Ini bersikap ghulu terhadap Al-Quranul Karim. Bersikap ghulu terhadap Al-Quranul Karim. Ghulu yang artinya adalah berlebihan. Dan ghulu ini terlarang di dalam agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat Allah, dan penyimpangan agama kita ini dua, imma ghulu wa imma itu imma ifrat atau ghulu wa imma tafrid. Ghulu atau jafa, jafa ghulu berlebihan, jafa meremehkan, bersikap kasar. Dan kita telah pelajari beberapa bentuk sikap jafa kasar terhadap Al-Quranul Kirim. Sekarang adalah sikap ghulu. Kebalikan daripada sikap jafa. Yang Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengingatkan kepada kita bahwa ma'amarallahu bi'amrin illa wali syaitani nasqatan. Tidaklah Allah SWT melakukan suatu perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Wala yubali bi'ayyihima wafar. Dan syaitan tidak peduli dengan dua cara ini mana dia yang akan yaitu meraih keuntungan. Baik itu terjatuh dalam sikap ghulu atau terjatuh dalam sikap jafa, maka kedua-duanya adalah syaitan meraih keuntungan, mendapatkan keuntungan. Adapun yang syaitan gak untung itu kalau kita lurus di atas siratal mustaqim, lurus di atas ini jalan Allah SWT, ini syaitan yang mendapatkan keuntungan, istiqamah. Adapun kalau kita ghulu dan kita atau jafa, dua-duanya adalah sikap tidak istiqamah, walaupun fenomenanya berbeda. Yang ini sangat kelihatan nampak religius, yang ghulu itu kelihatan nampak religius, tapi padahal ghulu. Yang jafa kelihatan berandalan. Dua-duanya sama, penyimpangan dari jalan Allah SWT. Maka seorang mukmin hendaknya dia bagaimana memelihara sikap jadi lurus, ini lempeng, sampai nanti kita menghadap Allah SWT dalam keadaan ini bisa betul-betul senantiasa di atas jalan Allah sebagai seorang yang kembali dalam keadaan husnul khatimah dan membersihkan segala kotoran jiwa kita. Para pemirsa, di antara larangan Allah adalah ghulu ada dalam beberapa ayat dan hadis Nabi SAW, seperti di antaranya dalam ayat qul ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu. Wa ya ahlul kitab, jangan sampai kalian bersikap ghulu dalam agama kalian. Yang ghulu ini sikap yang ghairal haqq, sikap yang tidak benar. Allah tidak pernah mengajarkan sikap ghulu. Islam Allah turunkan sudah dalam keadaan yaitu yang wasthiyah, yang moderat, yang tidak ghulu dan tidak ini jafa. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu, dan jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang sesat dan mereka telah menyesatkan manusia yang banyak. Ini adalah peringatan Allah kepada ahlul kitab, penegasan Allah kepada ahlul kitab, tetapi isi kandungannya atau pesan moralnya itu kepada kita. Karena kita juga dilarang ghulu ini oleh Allah maupun oleh nabinya. Sehingga arahnya kepada ahlul kitab, pembicaraan tentang ahlul kitab, tapi kita jangan sampai terjerumus hal yang sama. Karena di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa umat ini akan ada yang mengikuti model-modelnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibbin wa dira'an bi dira'in law dakhalu juhrabin adakhaltumuhu. Bahwasanya benar-benar kalian wahai umat Islam akan ada yang mereka mengikuti tradisi jejaknya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sampai kalau mereka masuk lubang bob, lubang yang susah untuk diikuti, tetap mereka akan ikuti masuk. Saking ya ini ambisinya untuk mengikutinya itu. Ditanyakan oleh para sahabat Al-Yahud wa Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, faman siapa lagi? Sehingga umat ini akan terjerumus dalam sikap-sikap tasabbuh bil kufar, yaitu mengikuti orang-orang kafir, bahkan di hadis yang lainnya orang-orang majusi, orang-orang musyrik, sehingga mengikuti orang-orang musyrik, mengikuti orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, sehingga rawan ini umat ini terjerumus dalam mereka. Manusia itu punya sifat meniru. Apalagi kepada yang dilihatnya lebih canggih, yang lebih ini tinggi derajatnya, lebih modern, lebih maju. Kalau umat Islam dia tidak mengenal agamanya, tidak belajar agamanya, dia tidak faham tentang agamanya, ya pasti akan tiru-tiru. Itu pasti, sudah dipastikan begitu. Karena orang itu sukanya niru. Untuk dia melangkah apa yang akan dia lakukan, sukanya niru-niru, modifikasi, niru modifikasi, lihat, tiru, modifikasi, kemudian menjadi produk dia yang baru lagi. Sehingga terkadang bahkan lebih banyak lagi sehingga semakin sesat dari jalan Allah Ta'ala. Maka ketika orang mereka tidak betul-betul belajar agama Allah, maka dia sangat rentan untuk masuk dalam sikap meniru orang kafir, ahlul kitab, Yahudi Nasrani, maupun kepada ini orang-orang musyrik Majusi. Demikian pula Rasulullah SAW, di antara larangan kita bersikap gulu, pernah Nabi yaitu mengatakan ini iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hatilah kalian atau jauhkanlah kalian bersikap gulu dalam perkara agama. Fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Sesungguhnya kehancuran orang sebelum kalian itu terjebak dalam sikap gulu dalam perkara agama ini. Sehingga berlebih-lebihan dalam perkara agama ini bisa menjadikan dia binasa. Binasanya itu menyimpang dari ajarannya, baik sudah keluar maupun belum keluar dari ajaran Islam tersebut. Waktu itu kalimat ini bawakan Nabi ketika Nabi di waktu haji meminta untuk diambilkan kerikil untuk melempar jumrah. Kemudian Nabi mengambil kerikil yang sedengan, tidak kewodi, tidak kecil. Kemudian Nabi katakan, amsalah haula farmu. Dengan kerikil seperti inilah kalian, itu melempar. Kemudian Nabi menyebutkan tentang, ini hadis tadi, ya ayuhannas, iyakum wal gulu wafiddin. Wahai manusia, jauhkanlah kalian sikap gulu dalam agama. Sehingga Nabi mengajarkan wasthiyah, ini pertengahan. Dan pertengahan itu, ya hanya dalam Islam. Ya ada dalam Islam itu sendiri. Kalau orang tidak belajar Islam dengan baik, nggak mungkin pertengahan. Walaupun dia slogannya itu moderat, Islam pertengahan, Islam wasthiyah. Tapi kalau nggak belajar Islam dengan benar, nggak menerapkan Islam dengan benar, nggak mungkin dia itu akan wasthiyah. Karena wasthiyah itu hanya ada pada Islam yang diajarkan Nabi dan difahami, diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau tidak begitu, pasti kalau nggak ghulu, ya ifrat. Kalau nggak ghulu, jafa. Kalau nggak ifrat, ya tafrit. Itu pasti. Oleh karena itu, sekali lagi, orang bersikap wasthiyah itu hanya dengan melaksanakan ajaran Islam. Ini kunci. Sehingga bukan moderat itu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Contoh, kita ini, di negeri kita ini, orang belum belajar, baru ngaji seminggu 3 kali. Kata orang, hulu. Keterlaluan. Ngaji sedino peyas apa, ya, seminggu peng telu. Padahal dia cari makan untuk perutnya itu, sehari bukan hanya 3 kali, itu bisa 8 jam lebih dia itu untuk cari dunianya itu. Tapi agama seminggu 3 kali untuk kehidupan akhiratnya yang pasti dikatakan hulu. Ada lagi orang itu ketika lihat ada orang sholat sehari 5 kali jamaah ke masjid, hulu. Bentuknya orang masjid terus setiap peng 5, hulu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang enggak benar. Contoh lagi, umumnya orang pakai jilbab ini gede, dibilang, hulu, jilbabnya gede, kayak kemah. Itu adalah orang yang tidak paham tentang agama ini. Jadi hulu itu adalah keluar dari syariat. Dan wasthiyah itu adalah sebagaimana dalam syariat. Ini kehidupan yang mencocoki dengan syariat Allah SWT. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, para pemirsa sekalian, sehingga tidak akan mungkin orang bisa bersikap itu wasthiyah kecuali betul-betul dia belajar yakni agamanya. Mari kita ikuti yakni beberapa nas yang beliau bawakan di sini. Yang pertama beliau katakan Haditsul Khawarij al-Mutaqaddam. Hadis khawarij yang ada khawarij yang telah terdahulu. Tentang khawarij, khawarij adalah kelompok yang dikenal bersikap ekstrim di dalam beragama. Khawarij kelompok yang dikenal bersikap ekstrim di dalam yakni beragama. Di mana dia memiliki pemikiran khawarij ini adalah artinya khawarij, jamak dari kharij, orang yang keluar, jamaknya khawarij, orang-orang yang keluar. Kharij, orang yang keluar, ini keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, membentuk sebuah kelompok khusus. Kemudian mereka punya gerakan dan pemikirannya diantaranya mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan di antara yang mereka lakukan adalah kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan membunuh Ali itu yang mengerikan adalah dianggap sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Sehingga alul bid'ah, mendirikan bid'ahnya itu justru sebagai takarrub kepada Allah Ta'ala. Dengan itu dianggap Allah Ta'ala. Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah SWT menjadikan penolakannya terhadap nama dan sifat ini sebagai menyucikan Allah Ta'ala. Karena dengan menolak nama dan sifat, dianggap itu adalah bentuk penyucian kepada Allah. Karena kalau dia menetapkan nama dan sifat, itu artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kafir musyrik. Maka dia tolak nama dan sifat itu. Yang kedua, contoh lagi adalah, yakni Khawarij atau Syiah. Syiah Rafidhah, dia menjadikan laknatnya kepada Abu Bakar Umar bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian, dia juga itu pengkafirannya kepada para sahabat. Ada takarrub kepada Allah Ta'ala. Kemudian memiliki yaitu amalan taqiyah. Dusta, tidak jujur, tidak terang-terangan. Ini juga dijadikan sebagai taqiyah, sebagai bahkan akidah mereka. Tanpa taqiyah mereka dianggap tidak punya agama, tidak beragama. Kemudian mut'ah, kawin kontrak. Kontrak sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun. Kontrak sebagaimana perjanjian mereka, kontrak berapa lama. Ini adalah sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala yang hakikatnya merupakan perbuatan zina. Para pemirsa, ini adalah ahlul bid'ah. Sehingga mereka justru menjadikan yaitu amal-amal bid'ahnya itu untuk takarrub kepada Allah Ta'ala, sebagaimana seorang mukmin harusnya takarrub kepada Allah itu dengan amal-amal wajib, amal-amal sunnah, amal-amal agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah khawarij dan telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, insyaAllah sekilas tentang khawarij. Mereka ini didominasi oleh anak-anak muda atau pemula yang dikatakan oleh Nabi dengan ungkapan Hudatsa'ul Asnan Sufa'ul Ahlam, anak-anak muda yang baru tumbuh giginya, artinya berpemula. Kemudian mereka bodoh pemahamannya, berdangkal pemahamannya, bodoh tentang agama. Maka kita diperintahkan untuk berpegang atau bersama dengan orang yang berilmu, alul ilmi, orang para ulama yang mereka betul-betul matang ilmunya. Istilahnya adalah ulama kibar, ulama sepuh, ulama yang ilmunya sudah menep, memang banyak, tua dan menep. Ini adalah yang menjadi pegangan kita dalam beragama. Yang Nabi katakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan ulama sepuh kalian. Sehingga bersamalah dengan mereka, Anda akan betul-betul mendapatkan keberkahan karena Anda akan berada di atas ilmu yang hak. Oleh karena itulah rata-rata gerakan-gerakan yang ada itu apabila anak muda itu dia tidak nyambung pada ulama, ini sangat bahaya. Dia akan masuk dalam ini gerakan-gerakan yang sesat, gerakan-gerakan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga jangan sampai kita lepas daripada para yang ulama, karena pangkal kesesatan itu dari sini. Ini lepasnya mereka dari para yang ulama. Kemudian yang kedua, Abdussahih An Abdullah bin Amr. Sahih dari Abdullah bin Amr. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, alam ukhbir, alam ukhbir anna kata sumudar. Lagi katakan, bukankah telah dikabarkan alam ukhbar annaka tasumudar, telah sampai kabar kepadaku, telah terdengar kabar annaka tasumudar, Anda itu puasa selamanya, Anda puasa sepanjang masa, tiap hari poso terus, sehingga dia puasa dar, puasa sepanjang tahun, sepanjang waktu. Wa taqra'ul Qur'ana kullal lailah, dan Anda baca Quran setiap malam khatam. Qultu, kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah sallam. Benar ya Nabi. Benar ya Rasulullah. Wa lam urid bidzalika illal khair, dan aku tidak mengendaki seperti itu kecuali kebaikan. Artinya semangat kebaikannya, semangat untuk mendapatkan kebaikannya itu menyala-nyala, sampai akhirnya tiap hari puasa terus supaya kebaikannya melimpah ruah. Kemudian tiap malam khatam Quran terus sehingga kurang tidur dan seterusnya itu. Karena ini adalah memakan waktu yang banyak atau makan waktu yang panjang. Kurang memberikan hak-hak kepada dia. Qultu ala ya Rasulullah, walam urid bidzalika illa khair. Benar ya Nabi, dan aku tidak mengendaki ini semuanya kecuali kebaikan semata-mata. Kemudian saran Nabi, qala fasum shoma Daud. Kalau begitu puasalah kamu puasanya Daud. Fa innahu kana a'badan nas, karena Daud itu adalah hamba yang paling penghamba kepada Allah Ta'ala. Hamba yang paling sempurna, orang yang paling beribadah kepada Allah Ta'ala. Hamba Daud ini adalah orang yang paling semangat ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Waqra' al-Qur'ana kulla syahrin, dan bacalah Qur'an khatam sebulan sekali. Qultu ya Rasulullah, ini utiqu afdal min dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu kok lebih daripada itu. Kurang dari sebulan bisa, kata Nabi. Kata Nabi, faqra'u fi kulli asra. Fi kulli asra. Bacalah, yaitu setiap 10 hari. Khatamkan 10 hari sekali. Qultu ya Nabi Allah, ini utiqu afdal min dhalik. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku mampu untuk kurang dari 10 hari. Qal faqra'u sab'a. Khatamkan Quran seminggu sekali, sepekan sekali, jangan kamu tambah lagi. Ini adalah arah Nabi. Di mana Nabi mengarahkan kepada Abdullah bin Amr yang memiliki semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Nabi memberikan nasihat, dan nasihat itu wujud kasih sayang kepada orang lain. Ada wujud kasih sayang, menyayangi, punya rasa kasih sayang. Itu nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh. Nasihat itu mengendaki kehendak baik untuk orang yang dia nasihati. Jadi dia ingin dengan nasihatnya itu orang itu menjadi baik, menjadi lebih baik. Nabi melihat sikap-sikap tadi adalah melampaui batas, hulu dalam masalah ibadah, praktek-praktek ibadah. Boleh sih mau puasa tiap hari, kemudian mau khatamkan Quran dalam waktu 7 atau 1 setiap malam. Tetapi ini nanti akan mengancam ada bahayanya. Dikhawatirkan bisa bosan, bisa terbebani, kecapean, kemudian dia nggak mampu, lalu dia malah tinggalkan. Nabi nggak pengen begitu. Karena yang terpenting ibadah itu dawam. Dawam. Ibadah itu yang terpenting adalah dawam. Yaitu terus-menerus. Maka dikatakan Nabi, ini ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dawam, yang langgeng, yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Sedikit tapi dia langgengkan terus. Ini adalah amal yang paling Allah cintai. Dibandingkan dengan sekali banyak tapi kemudian setelah itu pet, enggak pernah lagi kelihatan. Yang penting adalah bagaimana terus-menerus dia memelihara rutinitasnya. Karena itu berkaitan makanan hati. Ya kayak makanlah. Makan sekali makan, telung, ceting, kemudian melepuh semuanya masuk. Kemudian nggak makan sebulan, pokoknya. Nggak bisa. Kebutuhan jasad kita itu makan tiap hari. Makan tiap hari, sehingga sehat, segar, bugar. Kebutuhan hati kita pun juga demikian. Hati kita kebutuhannya ke ilmu, ketaatan, ibadah kepada Allah Ta'ala, itu butuhnya tiap hari. Sehingga jangan sampai nanti karena seorang dia hulu, berlebihan, kemudian capek, kemudian bosan, kemudian dia malah tinggalkan, lalu dia pun malah mengalami ini kehancuran. Di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang semisal ini memiliki ini, kendak baik, walam urid, bidzalika illal khair. Kata Abdullah bin Amr tadi, ya Rasulullah, aku tidak melakukan banyak kecuali maksudnya bagus. Ini bagus untuk mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan. Ada tiga orang yang mereka datang kepada istri-istri Nabi untuk yaitu survei ibadah Nabi itu kayak apa sih? Ingin mendengarkan para istri Nabi ini. Kemudian, setelah mendengarkan dari mereka, para istri Nabi itu, maka mereka berkesimpulan, taqallaha, mereka merasa dikit. Taqalluha, mereka merasa sedikit. Ibadah yang mereka lakukan itu selama ini merasa sedikit. Nabi aja yang sudah diampunkan dosanya, yang sudah dijamin masuk surga, itu ibadahnya sedemikian rupa. Kemudian kita yang tidak seperti Nabi, ibadahnya begini. Maka masing-masing punya unek-unek atau punya kerentak. Amma ana fa usalli walam arqut. Aku akan salat malam dan tidak akan tidur. Sehingga terus salat terus. Yang satu lagi, amma ana fa asumu walam uftir. Aku akan puasa terus dan aku tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga, dia katakan, ana la atazawwaju nisa, aku tidak akan mengawini perempuan karena mengawin perempuan akan merepotkan. Ini akan menjadikan dia itu repot, bukan, sehingga itu banyak mengganggu ibadah, mengurangi pahala dan seterusnya. Didengar oleh Nabi SAW ketiga orang tentang perihal orang ketiga orang ini ditinggal oleh Nabi, maka Nabi panggil, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kamu kah yang mengatakan demikian dan demikian? Nabi nasihati, amma ana wallahi amma ana la akhsakum billah wa atqakum lah. Saya ini orang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Tapi aku fausali wa arqut wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Tapi saya itu sholat dan tidur, puasa dan berbuka, dan juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan ini golonganku. Nabi mengarahkan yang terbaik. Supaya seorang tidak ada kebosanan dalam beribadah, dalam beramal, karena sifat orang itu diantaranya akan terhinggapi kebosanan. Apalagi ini dalam kondisi capek, ada masalah, kemudian dia akhirnya malah tinggalkan total. Kadang-kadang sebagian teman-teman juga begitu, pemula kata khususnya itu, semangatnya menyala-nyala, Masya Allah. Sehari ngaji ping 10, di Porto, parani semuanya di mana-mana itu. Kemudian tampilannya kayak wali, sorbanan, jubahan, kemudian Masya Allah, luar biasa. Tahu-tahu jeglek, sekarang ngudut, katok pendek, kemudian ngeburki doro, nongkrong. Dulu tampilannya kayak gitu, warasnya, kewancangnya, Masya Allah, kayak pedang mingis-mingis. Ini karena bertindak yang hulu itu mengkhawatirkan dia, kemudian jeglek. Itu dia bisa, itu balik. Kita mestinya bagaimana? Yaitu bisa stabil. Istiqamah stabil terus perjalanannya itu sampai tujuan, betul-betul sukses sampai tujuan tanpa ada kecelakaan. Sehingga dalam kondisi nyaman. Perkendaraan itu bagaimana? Nyaman, kemudian stabil, nyaman, enak. Enggak ada hambatan macam-macam sampai tempat tujuan dalam keadaan nyaman. Kita begitu, jangan ngobot, yak-yakan, kemudian digaspol 150 bisa jungkel itu nanti, apalagi kalau ada ini hal yang mendadak sifatnya, ini bisa sangat membahayakan. Sehingga diperintahkan kita untuk ini lurus-lurus, ini iktisab, yaitu sederhana. Sederhana artinya ya jangan sampai kita terjatuh dalam sikap gulu yang bisa membuat kita bosan dan bahkan kemudian kita bisa berhenti. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sekalian. Kemudian wali muslim An Ibn Mas'udin yang ketiga yang dibawakan dalam riwayat muslim dari Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud itu sahabat senior yang masuk dalam jajaran para ulama yang Nabi rekomendasikan para sahabat yang lain untuk belajar Quran dari Ibnu Mas'ud. Kemudian juga diantara keutamaan Ibnu Mas'ud itu, betisnya di akhirat kelak bobotnya lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud. Sedangkan Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, tingginya kira-kira 350 meter. betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada itu. Karena kualitas betisnya yang dipakai untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan Ibnu Mas'ud terkadang terkenal sahabat yang keras terhadap ini perkara bid'ah. Sehingga lucu kalau ada orang yang mereka mengambil perkataan Ibnu Mas'ud untuk melegalkan ini perkara bid'ah. Kemudian, apa kata Ibnu Mas'ud? Halakal mutanatti'un. Celaka itu orang yang mutanatti'un. Mutanatti itu orang yang mereka berlebih-lebihan. Hulu, bersikap melampaui batas. Dan hancurnya umat dari awal sampai akhir gara-gara hulu. Qaumnya Nabiullah Nuh. Sejarah terjebaknya mereka dalam syirik itu. Sehingga mereka binasa dengan syiriknya itu. Karena hulu. Hidup di tengah mereka guru-guru ulama. Orang-orang saleh. Setelah itu mati. Mereka merasa kehilangan. Masya Allah. Akhirnya mereka pun sering di kuburannya. Itikaf di kuburannya. Syaitan memberikan bisikan. Patungkan aja guru-gurumu itu. Dudukkan di tempat mereka bisa duduk. Sehingga untuk yitimano. Kalau kita sekarang namanya. Ini patung monumen peringatan. Untuk mengingat guru-gurunya itu. Usulnya pertama itu aja. Dan itu dibiarkan sampai satu generasi. Dibiarkan gitu aja. Sabarnya setan untuk menyesatkan manusia itu. Masya Allah. Dia enggak gerusa-gerusu. Dia juga setan ini juga tidak langsung betop brel gitu aja. Tapi bertahap. Ini adalah dakwahnya setan begitu. Bukan kita niru dakwahnya setan. Tapi Allah perintahkan kita pun juga bersabar dan berdakwah. Kalau setan aja membawakan neraka itu sabar begitu. Apalagi yang akan mengajak ke surga. Hendaknya memiliki kesabaran yang juga ekstra. Kemudian setelah itu sudah dipatungkan, generasi pertama mati, generasi kedua hilang ilmunya, enggak ada lagi ilmunya, maka mereka pun dibisiki lagi oleh setan sampai terjadinya penyembahan murni. Itulah sejarah ini berhala Watswa Yaqus Ya'uq Nasran dari berhala kaumnya Nabiullah kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Dari pintu hulu kepada orang saleh. Guru pada orang saleh itu penyakit di zaman dulu. Sampai sekarang juga begitu. Ada orang diyakini wali. Kuburannya itu berjubel-jubel terus. Katanya datangi orang terus. Sampai lemai kerowok dicarui atau diambili. Untuk ngalap berkah. Saat lemah-lemahnya itu dihalap berkah. Ini adalah semuanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran agama Allah SWT. Kemudian. Juga. Yahudi Nasrani. Terjatuh dalam kebinasaan karena hulu. Karena hulu. Orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, waqalatil Yahud, Uzair bin Allah, waqalatil Nasara, Isa bin Allah. Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Mereka terjatuh dalam kebinasaan ada karena hulu. Hulu dengan Uzair, hulu dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian, di tengah-tengah umat kita ini, ada yaitu orang-orang sufi yang hulu kepada guru-guru mereka. Orang sufi mendudukkan dirinya di depan gurunya itu kayak mayit. Gak bisa apa-apa dan gak boleh apa-apa. Sehingga tidak pernah ditanamkan beragama itu dengan dalil. Tapi dia itu didikte oleh gurunya itu. Sehingga di depan gurunya dia kayak mayit, gak bisa apa-apa. Sehingga terjadilah kultus kepada gurunya kultus. Bahkan gurunya diyakini itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Sampai Nabi aja istilahnya sujud kepada dia. Atau Nabi aja ibaratnya itu merengek-rengek kepada dia. Ini adalah keterlaluan hulu yang seperti itu. Dan itu kehancuran yang menimpa ini umat-umat dari zaman dulu kala. Syiah Rafidah menganggap para imamnya itu maksum. Hulu ini. Tentulah hulu maksum. Tidak terkena kesalahan. Padahal sahabatnya gak maksum. Gak ada orang maksum kecuali Nabi. Nabi baru maksum. Selain Nabi gak maksum. Ini adalah kebinasaan. Dan ini mengancam menyarat kepada kematian Su'ul Khatimah. Maka kebaya Al-Mutanati'un, orang yang hulu ini adalah binasa. Termasuk orang yang mereka hulu dalam masalah ibadah. Karena hulu itu adalah masalah ibadah, ada masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah jadi muamalah. Hulu ini adalah membinasakan. Binasanya diantaranya dia akan terputus terbinasanya di antara yang bisa yang menjerumuskan dalam kesyirikan, bisa bentuknya menjerumuskan dalam keterputusasaan, akhirnya dia malah putus dari amalan tersebut karena mengalami kebosanan sehingga terputus dari kebaikan. Ini adalah kebinasaan seperti itu. Menjadikan dia rugi, bangkrut di akhirat kelak adalah kebinasaan. Di dunia pun dia tidak bisa bahagia dengan cara-cara begitu karena menyelisih tuntunan yang sebenarnya dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat, dibawakan hadis Wali Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad an Abdurrahman Ibn Shibli marfu'an dari Abdurrahman bin Shibli, hadis yang marfu' terangkat kepada Nabi, kata dikatakan Iqra'ul Qur'ana wala takhlufi wala tajfu anhu wala taqulu bihi wala tastaghfiru bi. Bacalah Quran dan jangan gulu. Dalam ini masalah Al-Qur'anul Karim. Jangan gulu. Ya, gulu dengan Quran termasuk diantaranya kemarin hanya fokus kepada yaitu lencangnya bacaan. Sehingga bagaimana melencengkan bacaan itu selencang-lencangnya sampai lupa kemudian belajar tauhid dan memahami Al-Qur'an yang merupakan pokok diturunkan Al-Qur'an itu untuk jadikan kita petunjuk. Bukan sebagai sekedar bacaan. Bacaan yang jelas berusaha untuk benar dengan tajwid yang diajarkan para ulama bagaimana lurus, tapi tidak boleh kita gulu. Diumumannya itu sampai belajar tajwid sampai selalu lencang-lencangnya. Belajar tajwid 5 tahun itu enggak pindah-pindah. Ini adalah kemudian sampai melupakan ilmu yang lainnya. Dan sebagian orang belajar tajwid semangat, tapi belajar tauhid enggak semangat sama sekali. Seakan-akan dia diciptakan untuk meluruskan tajwid, bukan untuk mentauhidkan Allah SWT. Sedangkan kita diciptakan Allah adalah untuk mentauhidkan Allah SWT. Sekali lagi, belajar tajwid penting dan wajib. Kita membaca Quran dengan benar, tapi tidak boleh kemudian sampai mengalahkan bertauhid, sampai kemudian fokusnya itu sampai menghilangkan yang lain-lainnya, kesempatan belajar yang lainnya. Ini adalah ghulu. Ini bersikap yaitu ghulu. Bacalah Quran dan jangan ghulu. Termasuk ghulu dalam bacaan diantaranya di larangan tadi. Tidak boleh kita menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Larangan menghatamkan Quran juga kurang dari 3 hari. Tapi kita baca dalam riwayat-riwayat salaf di bulan Ramadan, para salaf kita ada yang khatam semalam, khatam 2 hari sekali, atau khatam malah sehari 2 kali. Quran diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala khatam Quran sebulan 60 kali. 60 kali. Artinya kalau sebulan itu 30 hari, sehari khatam 2 kali. Ini adalah banyak kita dapatkan riwayat-riwayat salaf yang khatam Quran di bulan Ramadan kurang dari 3 hari. Para ulama jelaskan, di bulan Ramadan ini kekhususan. Ini diupayakan sebanyak-banyaknya dia baca Quran semaksimal mungkin. Sehingga tidak termasuk, yaitu larangan yang kurang dari 3 hari. Ini adalah ibaratnya kekhususan, perkecualian. Ini perkecualian. Sebagaimana ketika kita sedang berada di tempat-tempat ini yang punya keutamaan di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah, maka membuat amalan yang spesial selama tidak melanggar syariat di situ, maka itu adalah karena kesempatannya tidak setiap hari. Kesempatannya enggak setiap hari. Kesempatan dia ya terkadang mungkinnya seumur hidup sekali atau berapa tahun sekali, yang jelas bukan menjadi kebutuhan yaitu harian. Kemudian bacalah Quran tapi jangan ghulu dan jangan meremehkan Quran. Jangan bersikap kasar dengan Quran, tidak memperhatikannya. Tidak ini Quran dianggap kayak Quran sehingga diperlakukan tanpa penghormatan, tanpa pemuliaan, sembarangan. Ini adalah bersikap yaitu meremehkan Al-Qur'anul Karim. Wala ta'kulu bih, dan jangan kalian makan yaitu dengan Quran. Cari makan dengan Quran. Sehingga dia jadikan Quran sebagai mata pencariannya untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan kehidupan dia, sehingga dia hidup mendapatkan dunia dengan Quran tersebut, sehingga dia tidak akan mengajarkan Quran, tidak akan bacakan Quran, tidak akan kecuali dibayar, kecuali dia di itu dibayar. Seperti yang sudah kita jelaskan, boleh nggak kita mengambil uang dari mengajar? Yang jelas ulama telah jelaskan, tapi jangan sampai kita menjadikan ini agama kita, Quran kita, itu sebagai modal pokok untuk mendapatkan mata pencaharian. Karena asalnya dakwah ini wajib, Anda dibayar atau enggak dibayar, wajib dakwah. Karena kita wajib menyampaikan dakwah kepada ini manusia, wajib mengajarkan Quran. Mau dibayar enggak dibayar, wajib mengajarkan ini Quran. Dan adapun menerima upah atau menerima hadiah atau menerima pemberian, itulah pembicaraan tersendiri. Tapi yang pertama kali, bagaimana kita yaitu merasa punya kewajiban mengajarkan Quran, mengajarkan agama tanpa mengharapkan ini upah, dan bagaimana kita berusaha untuk ikhlas di dalam ini mengajarkan agama ini. Wala tastakthiru bih, dan jangan perbanyak harta Anda dengan Al-Qur'an ini tersebut. Kemudian hadis berikutnya. Hadis yang terakhir. Wa Nabi Rafi. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la alfayanna ahadukum muttaqian. La ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikati. Ya'tihil amru min amri mimma amartu bi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Nabi katakan la ulfayanna ahadukum mutaqian atau la alfiyanna ahadakum mutaqian, jangan sampai aku dapati di antara kalian orang yang mereka ini bertelekan, duduk bertelekan, bersandar tempat duduknya. Dalam riwayat yang lainnya itu adalah yaitu orang yang mereka itu duduk bertelekan, perutnya besar, menunjukkan kemalasan, urusannya itu hanya makan aja. Yang mereka ini kemudian ketika datang perkaraku, datang yaitu perintahku atau datang laranganku kepada dia, itu dari sunnah Nabi, lalu dia mengatakan la adri, oh, aku enggak kenal perintah dan larangan itu, enggak kenal. Mawajadna fi kitabillahi ittaba'na, apa yang kami dapatkan dalam kitab Allah itu yang kami ikuti. Artinya dia menolak sunnah, menolak hadis, kemudian mencukupkan dengan Quran. Ini adalah bersikap kasar dengan wahyu, karena hadis itu merupakan wahyu Allah juga. Utitul Qur'ana wa mislau ma'ah, aku diberikan Allah Al-Qur'an dan ini yang semisal Qur'an, yaitu hadis Nabi. Qur'an dan hadis adalah dua hal yang tidak boleh kita pisahkan dan tidak boleh kita ini beda-bedakan. Dua-duanya wahyu. Wahyu dari Allah SWT. Sehingga keduanya adalah merupakan sandaran pokok dalam kita beragama. Kedudukan hadis dengan Quranul Karim, kedudukan hadis dengan Al-Quranul Karim, itu yang pertama, yaitu mengajak dengan Quran. Quran mengatakan aqimus shalah, hadis mengajak kita juga tegakkan salat. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa yang global dalam Quran. Quran mengajarkan aqimus shalah, Nabi menjelaskan rincian bagaimana yang dimaksudkan dengan yaitu menegakkan sholat itu. Rinciannya kayak apa. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna dari awal sampai yaitu akhir. Nabi mengajarkan tentang puasa. Quran mengajarkan puasa. Nabi mengajarkan rinciannya puasa kayak apa. Sehingga hadis kedudukannya adalah menjelaskan yang global dengan penjelasan yang rinci. Yang ketiga, mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim, dan itu adalah wahyu dari Allah SWT yang Allah perintahkan, wama Atakumur rasulu fakuduhu wa manakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Nabi kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang itu jauhi. Karena Nabi bicara dengan wahyu Allah Ta'ala, bukan dengan hawa nafsunya. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang Nabi bicarakan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yaitu dengan wahyu bicara. Maka apa yang Nabi sampaikan, ambil. Ini Nabi yang larang, ini tinggalkan. Kerusakan di zaman, di antara fitnah di zaman kita adalah ingkar sunnah. Orang mereka mengingkari sunnah Nabi SAW, mencukupkan dengan Al-Quranul Karim. Sehingga mereka, sungguhnya orang tanpa sunnah tidak akan bisa beragama. Tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa puasa dengan benar, haji dengan benar, segala macamnya tidak bisa terwujud. Kecuali dengan mengambil sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa, ini namanya hulu dengan Quran juga. Hulu dengan Quran sampai menolak sunnah. Ini hulu. Quran itu membutuhkan sunnah. Quran itu mutlak membutuhkan sunnah. Karena Nabi yang menyampaikan Quran dan menjelaskan Quran, penjelasan dijelaskan dengan sunnah Nabi, tanpa penjelasan Nabi, Anda agama. Contoh para Nabi aja ketika turun ayat, Alladzina amanu walam yalbisu imanam bidul min ulaika lamul amnu wa muhtadun. Itu beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Para sahabat ayat ini pun bingung sehingga terasa berat, karena untuk mendapatkan alam wal ihtidak, rasa aman dan petunjuk itu harus terbebas dari kezaliman. Sedangkan tentang kezaliman itu, mana ada orang yang hidupnya terbebas dari kezaliman? Gak ada. Karena zalim itu ada zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah Ta'ala. Nabi jelaskan, alam tasma'u qawla 'abdin salih, apakah Anda gak dengar perkataan seorang hamba yang salih, itu Luqman. Ya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kedustaan, adalah kezaliman yang sangat besar. Maka maksudnya zalim di situ adalah syirik. Itu membutuhkan penjelasan Nabi. Sehingga tanpa penjelasan Nabi, kita tidak akan bisa melaksanakan Al-Quran dengan baik. Maka termasuk hulu dengan Quran, yaitu orang-orang yang mereka itu mencukupkan dengan Quran, kemudian dia menolak ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada di tengah-tengah ini kaum muslimin. Para pemirsa dan bapak sekalian, ini beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau. Sehingga termasuk sikap hulu itu, larangan umumnya, fenomena umatnya kayak khawarij itu hulu. Hulu dalam masalah pengkafiran. Sehingga dia dengan modal ayat yang dia fahami dengan kebodohannya, dan kebodohannya, dia kafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini larangan-larangan hulu yang Allah perintahkan kita, agar kita tidak terjatuh dalam sikap hulu. Kemudian juga termasuk hulu dalam beragama tadi, dengan Quran itu menghatamkan Quran satu malam itu kalau menjadi kebiasaan harian itu akan bisa masuk dalam sikap hulu dan nggak boleh, karena Nabi melarang nggak boleh menghatamkan Quran kurang daripada 3 hari. Itu adalah kondisi normal. Dalam kondisi normal, kondisi yang khusus istimewa ada ini fikihnya tersendiri, tapi asalnya secara umum jangan sampai orang menghatamkan Quran kurang daripada 3 hari. Karena dia akan ini terlewatkan dari merenungkan, memahami apa yang dia baca ini tersebut. Kemudian bahasa yang hulu itu apapun bentuknya akan membinasakan. Hulu dalam masalah akidah, hulu dalam masalah ibadah, hulu dalam masalah muamalah itu akan itu membinasakan. Kemudian itu termasuk orang yang mereka menyimpang dari Quran, itu memperbanyak atau mencari dunia dan banyak dunia dengan Quran yang dia bacakannya. Kemudian di antara hulu adalah mereka mencukupkan dengan Quran dan kemudian sampai menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga manfaat apa yang kita sampaikan bapak sekalian. Satu bab ini secara ringkas kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang penting kita ini bisa rutin, kemudian bisa mempelajari secara rutin, mendapatkan faedah dari kitabnya para ulama yang kita baca. Demikian, bapak sekalian, minta maaf segala kekurangannya. Ada pertanyaan, Ustaz? Iya, gimana? Apa, Ustaz, kalau mengkhususkan menghafal Quran termasuk hulu tidak ya? Syukron. Maksudnya gimana? mengkhususkan menghafal Quran. Maksudnya bagaimana? Kalau hanya targetnya ngapalkan tok menjadi penghafal Quran, kemudian tidak memahami Quran, tidak mau, kemudian juga tidak mengambil faedah untuk diamalkan Quran, ya tentu bukan tujuan diturunkannya Quran. Quran itu ditarget kita hafalkan bagus, tapi bukan targetnya maksimal hanya menghafalkan Quran. Tapi kita istilah itu memfokuskan satu waktu, kita mengambil umpamanya program satu setengah tahun ini atau satu tahun ini kita ngambil program tahasus, yaitu menghafalkan Quran. Istilahnya yang paling utama Quran, tetap belajar akidah juga, belajar yang lainnya, tapi yang paling fokus Quran dulu, menghafalan dulu. Ini gak ada masalah, boleh-boleh aja. Bukan berarti kemudian dia yaitu ke yang lainnya, karena butuh fokus. Tapi bukan targetnya itu, pokoknya hidupnya hanya untuk menghafalkan Quran, gak terbebani yang lainnya, gak bisa. Kalau Quran itu kita pelajari, kita Quran itu diturunkan untuk kita amalkan, bukan sekedar untuk kita hafalkan, ini semata-mata. Karena diancam bahwa orang yang mereka qori tapi enggak faham itu kayak khawarij nanti. Kebanyakan khawarij para qura yang ada penghafal Quran, tapi mereka bodoh sehingga jatuh dalam pemahaman yang keliru. Ini bahayanya kalau penghafal Quran dan mereka bodoh tentang hakikat isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Demikian juga orang mereka hafal Quran tapi enggak mengamalkan isinya, sehingga Quran untuk mencari dunia. Maka Nabi katakan ikra'ul Quran wabtaghi bi wajah Allah wala ini ta'ajjalu, dan jangan kamu mencari dunia dengan ini Quran, jangan kalian cari dunia dengan Al-Quran. Intinya memfokuskan satu waktu mengejar untuk bisa menghafal Quran boleh, tetapi dengan tidak meninggalkan yaitu kebutuhan yang lainnya. Karena sedang fokus, karena untuk menghafal Quran itu adalah membutuhkan ini fokus semua pekerjaan. Untuk menjadi tancari targetnya itu butuh fokus, tapi tidak berhenti di situ. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, sekalian, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.